Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita membahas tiga perkara yang harus diilmui, yaitu kita harus mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal utusan beliau Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus mengenal, mempelajari agama yang dibawa oleh beliau. Kemudian setelah itu, perkara yang kedua adalah al-amalu bih, beramal dengan ilmu tersebut. Qala asy-syarih rahimahullah qawluhu al-amalu bih ay al-amalu bima taqdadihi hadhihi al-ma'rifatu min al-iman billahi wal qiyam bi ta'atihi. Al-amal di sini adalah beramal dengan kandungan dari ilmu yang telah dipelajari tadi. Setelah mengenal Allah, mengenal Rasulnya dan agama, dia harus beriman kepada Allah, taat kepadanya, bimtithali awamirihi wa jitinabi nawahih, dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Minal ibadatil khasah, di antara perintah yaitu ibadah khusus. Wal ibadat al mutaaddiyah, dan ibadah yang namanya ibadah muta'addiyah. Ada ibadah khosoh, ada ibadah muta'addiyah. Wal ibadatul khosoh mithlus salati wassawm. Ada pun contoh untuk ibadah yang khosoh, yang khusus, masuknya khusus, manfaatnya kembali kepada pelakunya, tidak ya ta'adda ila ghairi, tidak mempengaruhi manfaatnya kepada orang lain. Dia beribadah, manfaatnya untuk dia sendiri, seperti salat, kas salah. Wassaumi wal haji wal ibadat al mutaaddiyah, seperti salat, puasa, haji. Ya, ibadah-ibadah ini ibadah-ibadah khosoh yang manfaatnya kembali kepada pelakunya. Adapun ibadah al-muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya itu bukan hanya pelakunya saja yang memperoleh, tapi orang lain juga bisa mengambil manfaat dari ibadah yang dia lakukan. Seperti kal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wal jihadi fi sabilillah, jihad di jalan Allah, wa ma asybaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Termasuk apa? At-ta'lim wa ta'allum. Ya, belajar mengajar ini ibadah yang manfaatnya bukan hanya kepada orang yang mengajar, juga kepada yang lainnya. Ya. Bukan hanya kepada orang yang sedang belajar, manfaatnya juga sampai kepada yang lainnya. Ya. Ibadah yang khasah ataupun al-muta'addiyah semuanya adalah wajib, ya, sesuai dengan tingkatan orang yang melakukannya dan sesuai pula dengan ibadah yang dimaksud. Ya, seperti salat, hukumnya fardu ain, tidak boleh seorang meninggalkan salat. Ya. Zakat bagi yang sudah mampu, hartanya sudah sampai kepada nisab, wajib. Ya. Atau zakatul fitr, dia punya makanan untuk hari itu, ada lebihnya, ya. Walaupun lebihnya itu tidak sampai kepada takaran, nah, itu saja mampunya dikeluarkan sebagai zakatul fitr. Kalau punya lebih, ya, sesuai dengan nisab yang sudah ditetapkan. Ya. Wal ilmu fil haqiqah huwa thamaratul ilmi, ilmu pada hakikatnya al-amal, ya. Al-amalu fil haqiqah huwa thamaratul ilmi, beramal pada hakikatnya itu adalah buah daripada ilmu, ya. Jadi kalau amalan tanpa ada ilmu itu tidak mungkin, ya. Seperti buah tidak mungkin ada kalau tidak ada apa? Tidak ada pohonnya. Begitu, ya. Tidak mungkin ada buah tanpa ada pohonnya. Sama dengan amalan, ya. Maksudnya ibadah di sini, ya. Ibadah merupakan buah daripada ilmu. Maka ibadah tidak dinamakan ibadah kalau tidak ada ilmu. Sehingga para ulama barakallahu fikum, mereka mendefinisikan ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Sebuah nama yang mengumpulkan segala yang dicintai oleh Allah, baik itu perbuatan anggota badan atau perbuatan hati berupa iman, rasa takut dan lain sebagainya. Ya. Semuanya itu berdasarkan ilmu, karena tidak mungkin orang mengetahui ini dicintai oleh Allah tanpa mengetahui perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, perintah dari nabinya, anjuran dari Allah, anjuran dari nabinya. Ya. Itu namanya ibadah. Ya. Maka ibadah buah daripada ilmu. Maka ilmu ibarat pohon, sedangkan amalan itu ibarat buahnya. Buah tidak mungkin ada tanpa adanya ilmu. Ya. Disebutkan Dalam pepatah Arab, al-ilmu yahtifu bil amal, fa in ajabahu wa illa rtahal. Ilmu mengendang untuk diamalkan. Ya, kalau diamalkan, kalau tidak maka ilmu itu akan lari, akan pergi, ya. Tidak membekas. Faman amila bila ilmin faqad syabaha an-nasara wa man alima wa lam ya'mal faqad syabaha al-yahud. Maka siapa yang berbuat beramal tanpa didasari ilmu, dia menyerupai orang Nasara. Dan siapa yang berilmu tapi tidak beramal, maka ia menyerupai orang-orang Yahudi. Ya, kita berlindung kepada Allah pada setiap sholat tergantung rakaatnya, ya, karena surat Al-Fatihah termasuk rukun dari rukun sholat, ya, paling tidaknya berapa kali? 17 kali, ya, bahkan lebih kalau mengamalkan sholat-sholat sunnah. Berdoa meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil mahdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan tidak pula jalannya orang-orang yang sesat, ya. Orang yang dimurkai siapa? Berilmu tapi tidak beramal, Yahudi. Beramal tapi tidak berilmu, Nasara. Nah, setelah yang kedua ini, beramal, berilmu kemudian beramal, yang ketiganya adalah ad-da'watu ilaih, berdakwah kepada ilmu tersebut dan amal. Kata beliau rahimahullah, ai ad-da'watu ila ma ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam min syari'atillahi ta'ala ala maratibiha tsalatsah, ala maratibiha tsalats awil arba' allati dzakaraha Allahu 'azza wa jalla fi qawlihi. Sedangkan dakwah yang dimaksud di sini adalah berdakwah kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa syariat Allah Ta'ala, sesuai dengan tingkatannya yang tiga, sesuai dengan tiga tingkatan atau empat, ya. Jadi maratib dakwah, tingkatan dakwah itu ada tiga atau ada empat, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah ke jalan Allah, sabili rabbik, jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu jalan Allah? Ya, jalan Allah adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Dialah Allah SWT yang mengutus rasulnya dengan al-huda dan dinil haq. Al-huda adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq al-amalus salih, ya. Berdakwah kepada petunjuk yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beramal sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mencontohkan kepada sahabatnya, kepada umatnya. Ya, itulah dakwah yang sesungguhnya. Bukan dakwah kepada apa? Golongan, ya. Bukan dakwah kepada partai, dakwah kepada individu, ya. Terkadang ada orang yang berdakwah kepada kebenaran, ya. Berdakwah kepada kebenaran, tapi hakikatnya menyeru manusia untuk mengagungkan dirinya, ya. Yad'u ila nafsih, ya. Hanya digunakan sebagai alat dakwah kepada Allah SWT, agama sebagai alat, ya, untuk mengajak manusia mengagungkan dirinya, bukan demikian ya. Tapi berdakwah mengajarkan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beramal sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak ya. Ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Warabi'ah qawluhu. Tapi sebelumnya, berdakwah dengan tiga tingkatan. Yang pertama dengan hikmah. Berdakwah dengan hikmah dikatakan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, yaitu berdakwah dengan ilmu, bukan dengan kebodohan, sesuai dengan tingkatan orang yang dihadapi. Mengajarkan ilmu sesuai orang yang dihadapi. Dikatakan ar-rabbaniyun, orang-orang yang rabbani, para ulama, yaitu mereka yang mengajarkan ilmu dari perkara yang ringan sebelum perkara yang besar ya. Dari perkara yang paling penting kemudian yang penting lainnya ya. Dengan cara lembut ya. Tidak dengan cara yang kasar. Itulah al-hikmah. Tentunya hikmah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena lembut tidak selalu apa, barakallahu fikum, tidaklah al-hikmah itu selalu dikatakan dengan lembut semata ya. Tapi termasuk hikmah berdakwah mungkin ketika keadaan menuntut untuk keras ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya ketika keadaan memang demikian ya. Menasihati orang yang sudah berilmu ya. Sudah lama. Ketika terjatuh dalam kesalahan, Rasulullah SAW menasihati dengan suara yang keras. Ya. Afattanun anta ya Mu'ad. Ya. Sampai mengatakan demikian. Wahai Mu'ad, apakah engkau mau menjadi tukang fitnah? Ya. Nah. Taib. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, al-ma'idhatil hasanah. Setelah dengan cara yang lembut, dengan cara santun, mungkin tidak bisa, tidak mempengaruhi, maka dengan al-ma'idhatil hasanah. Apa itu al-ma'idhatil hasanah? Al-ma'idhatil hasanah yaitu dengan memberikan peringatan, at-targhib wa at-tarhib, ya, ancaman, dengan mengingatkan terhadap balasan dari amalan-amalan yang baik berupa kebaikan, yang buruk berupa keburukan, ancaman dengan azab kubur, neraka dan seterusnya. Kemudian tingkatan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik. Ini tingkatan yang ketiganya. Kalau tidak mempan yang kedua, maka yang ketiganya, debatlah ia dengan cara yang baik ya. Di antaranya kita harus mengetahui kenapa dia berada di dalam kesesatannya tersebut ya. Kemudian dibantah dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pendapat para ulama. Ya. Ini tingkatan-tingkatan dalam berdakwah. Kemudian selanjutnya, wala budda li hadhi da'wati min ilmin bi syari'atillahi azza wa jal. dakwah haruslah berdasarkan ilmu, harus mengilmui syariat Allah Azza wa Jal. Hatta takuna dakwatu an ilmin wa basirah, sehingga dakwahnya itu berdasarkan ilmu dan basirah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat ke-108, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas basirah, di atas petunjuk, petunjukku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ya. Wal basiratu takunu fi ma yad'u ilaih. Basirah mengilmui, ya, yaitu mengilmui apa yang dia dakwahkan. Ya ayyakuna da'iyatu 'aliman bil hukmi syar'i. Hendaknya orang yang berdakwah mengetahui hukum syar'i. Wa fi kayfiyati dakwah, mengetahui metode dakwah. Wa halil mad'u, dan mengetahui keadaan yang didakwahi. Ya. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ya. Fal yakun awwala ma tad'um ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Ya. Al hadis. Bahwa engkau wahai Mu'adz diutus untuk berdakwah kepada ahlul kitab. Ya. Jadi harus mengetahui apa? Orang yang didakwahi. Ini dari apa maksudnya, background-nya dari mana? Begitu. Punya agama atau tidak? Ya. Kalau punya, berarti agamanya apa? Ya. Kalau ahlul kitab, baik Yahudi atau Nasara, berarti mereka punya ilmu. Ya. Punya ilmu sedikit tentang Alkitab, walaupun mereka terjatuh dalam kesesatan. Ya. Dientas dari kesesatan yang mereka ada padanya. Ya. Wa majalud da'wati katsiratun minha. Sedangkan cara berdakwah sangatlah banyak. Ad-da'watu ila Allah Ta'ala bil khitabah. Berdakwah dengan cara berpidato, ya. Menyampaikan tausiah. Wa ilqa'il muhadarat. Ya. Dengan muhadarah, ya sama ya. Wa minha ad-da'watu ila Allah bil maqalat. Ya, berdakwah juga dengan al-maqalat, dengan ucapan. Wa minha ad-da'watu ila Allah bi halaqatil 'ilm. Berdakwah dengan mengadakan halaqah-halaqah ilmu. Wa minha ad-da'watu ila Allah bi ta'lif. Ada juga dakwah dengan cara menulis. Wa nashr ad-din 'an tariq at-ta'lif. Menyebar agama, menyebarkan agama dengan cara tulisan. Wa minha ad-da'watu ila Allah fil majalisil khasah. Ya. Di antaranya pula berdakwah pada majelis-majelis tertentu. Yaitu fa idza jalasal insan fi majlisin. Duduk di suatu majelis fi da'watin mathalan, dalam satu dakwah sebagai contoh. Fa hadza majalun lid-da'wah ila Allah azza wa jalla. Ini termasuk bentuk dakwah kepada jalan Allah. Ya, jadi jangan terpaku dengan satu cara. Banyak cara dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan semuanya ini adalah tauqifi ya. Semuanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan dengan cara-cara yang tidak diajarkan, seperti al-ikhwanul muslimin, mereka berdakwah dengan apa? Dengan sinema. Ya. Ada yang berpenampilan sebagai Abu Jahal. Ya. Ada lagi berpenampilan orang-orang musyrikin, tentunya barakallahu fikum tidak pernah diajarkan yang demikian itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana coba? Ya. Dia meyakini ucapan salah, dia menghina-hina dengan ucapan tersebut. Ya, tidak pernah. Abu Jahal itu ucapannya bagaimana? Tabban laka ya Muhammad. Ya. Berani mengucapkan seperti itu. Ya. Ya. Jadi barakallahu fikum, berdakwah adalah at-tauqifiyah, ya. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara pidato, duduk di majelis ilmu, ya. Kemudian menulis dengan tulisan tersebut mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang di luar Arab, ya, maupun di dalam Arab sendiri, ya, dengan tulisan, ya, mengutus para sahabatnya untuk mengantar surat kepada raja-raja di sekitar Madinah. Ya. Walakin yanbaghi an takuna ala wajhin la malala fihi. Akan tetapi yang sangat diperhatikan, jangan sampai membuat bosan dalam majelis ilmu. Wala ithqal, jangan memberatkan. Ya. Wa yasul hadza bi ay yu'ridal da'iyatu mas'alatan ilmiyatan 'alal jalisin. Hal ini bisa ditepis dengan cara seorang dai dia bertanya kepada pendengarnya. Ya, supaya tidak bosan, ya, bertanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bertanya kepada para sahabatnya. Ya. Atadruna mal muflis, tahukah engkau siapa orang yang merugi? Ya. Atadri man sa'il, tahukah engkau siapa yang tadi bertanya? Ya. Malaikat ternyata. Ya, ini bentuk-bentuk berdakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tabtadi'u al-munaqashah, juga dengan cara diskusi. Wa ma'lumun annal munaqashata was-su'ala wal-jawaba lahu daurun kabirun fi fahmi ma anzalallahu ala rasulihi wa tafhimih. Dan suatu yang diketahui bahwa cara diskusi tanya jawab mempunyai pengaruh yang besar untuk memahamkan para pelajar, orang-orang yang didakwahi. Ya. Wa qad yakunu aktsaru fa'aliyan fa'aliyatan min ilqa'i khutbatin aw muhadaratin, bahkan pengaruhnya itu sangat efektif, ya, sangat efektif dibandingkan sekedar khutbah atau muhadarah, ya, yang secara apa beruntun gitu. Nah, wad'atu ilallahi azza wa jalla hiya wadhifatur rusul. Dakwah ke jalan Allah merupakan tugasnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa tariqatu man tabi'ahum bi ihsan, dan merupakan jalannya orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Jadi barakallahu fikum, ingin mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti dakwah beliau. Di antaranya duduk di majelis ilmu. Ya. Fa idza arafa al-insanu ma'budah. Apabila seorang telah mengetahui siapa Rabbnya yang diibadahi, wa nabiyyahu wa dinah, nabinya dan agamanya, wa manallahu alaihi bitaufiq, dan Allah SWT memberikan taufik kepadanya. Fa inna alaihi sa'yu fi infadhi ikhwani, maka hendaknya dia berusaha untuk memberikan hidayah kepada saudara-saudaranya. Ya. Dia mendapatkan nikmat berupa ilmu, hidayah dengan bisa beramal, maka hendaknya dia menginginkan saudaranya untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Ya. La yuhibbu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, dia senang berilmu, ya, beramal dengan ilmu, maka dia pun senang menginginkan orang lain, saudara-saudaranya terutama, dari family, ya, keluarga, untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Waliyubashiru bil khair, dan bergembiralah orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada perang Khaybar, ya, "Unfuz ala rislik hatta tanzila bi sahatihim thumma ad'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fih. Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am." Muttafaqun alaih. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, ya, sebelum hadis ini ada kisah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum perang Khaybar mengatakan, ya, bahwa aku besok akan memberikan royah, bendera, sebagai pemimpin perang. Yang memegang bendera adalah pemimpin perang, akan aku berikan kepada seorang yang Allah SWT akan memenangkan kaum muslimin melalui orang tersebut, melalui pemimpin tersebut yang memegang bendera, ya. Maka para sahabat ingin menjadi pemimpin, padahal mereka sama sekali tidak punya keinginan sebelumnya untuk menjadi pemimpin, ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa bendera itu akan diberikan kepada seorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut, ya, mereka bersemangat, mudah-mudahan saya, ya. Ketika Rasulullah SAW siap untuk memberikan bendera, ya, para sahabat menunjukkan diri, ya, semoga ditunjuk untuk diberi, ya. Termasuk Umar Ibn Khattab tampil, ya, ternyata tidak ditunjuk, bahkan mengatakan, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Dia ternyata tidak ada, ya, di tempat tersebut karena sakit. Kemudian mengutus seorang untuk memanggil Ali bin Abi Thalib. Ketika datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah ke mata Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit. Kemudian sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Fabari'a ka'allam yakun bihi waja'an. Ya. Sembuhlah penyakit tersebut seakan-akan tidak pernah terkena penyakit. Ya, kalau kita sakit itu kan perlahan gitu, ya. Ini sembuh seketika seakan sebelumnya tidak pernah sakit. Kemudian diberikan bendera tersebut. Fa'atahur rayah. Kemudian mengatakan, "Unfud ala rislik." Ya. Berjalan lurus, ya, sesuai perintah. Sampai di tempat mereka. Kemudian serulah mereka kepada Islam. Apabila mereka mau menyambut, maka ajarkan kepada mereka sholat 5 waktu pada 1 hari 1 malam. Kemudian apabila mereka menyambut ajakan tersebut, ajarkan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan sedekah, ya, dari harta yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fuqara wal masakin. Ya. Ternyata mereka menolak, kemudian diperangi. Dan betul apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui tangan Ali bin Abi Thalib, kemenangan kaum muslimin, ya. Bahkan disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib itu yang mengangkat benteng, ya. Benteng itu punya pintu yang sangat berat, diangkat oleh Ali bin Abi Thalib, dilemparkan, ya. Kemudian kaum muslimin bisa menyerang orang-orang Yahudi di Khaybar. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min hamrin na'am." Demi Allah, bila engkau bisa memberikan petunjuk satu orang saja, hal itu lebih baik dari hamrin na'am, unta yang paling bagusnya saat itu, ya. Nah, jadi mendapatkan unta yang paling bagus saat itu, kendaraan yang paling bagus kalau saat ini apa? Ya. terserah mau mercy atau yang apa saja yang paling mahal. Ya, semuanya itu tidak sebanding apabila seorang berdakwah kemudian ada yang mengikuti dakwah tersebut. Nah, wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam fi marwah Muslim, dikatakan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Muslim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujrin syai'a. Siapa yang menyeru kepada petunjuk maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tidak mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Ya. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihi syai'a. Sebaliknya siapa yang menyeru kepada kesesatan dia mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali sedikit pun. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia mendapatkan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.